Nah, kata yang di samping gambar ini insya Allah kita akan buat seperti misal. Apa misalnya? Madza turidu, ya, al-kalimat, kalimatnya dulu, ghurfatun naum, ya, ghurfatun naum, kemudian sitara, ya, nanti ini yang diganti, ghurfatun naum dan sitara, ya, al-misal, madza turidu li ghurfatin naumi, ya, berarti nanti ghurfatun naum itu ditambah huruf lam. Nah, lam ini apa namanya, salah satu huruf jar, ya, salah satu huruf jar, maka isim setelahnya, setelah lam ini dijar. Contohnya, asalnya ghurfatun naumi, ya, asalnya apa? Ghurfatun naumi. Kemudian, ya, dimasukkan ke dalam kalimat yang diminta, seperti contoh, madza turidu li ghurfatin naumi. Maka yang tadinya ghurfatun naum, kemasukan huruf lam, harfu jarrin, maka diroba jadi, dari ghurfatu jadi li ghurfati, ya. Jadi ghurfatun naum, madza turidu li ghurfatin naum. Kemudian jawabannya sitaratun. Ya, sitaratun, ya. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, maka sitara jadi mansub. Uridu sitaratan. Ya, kenapa di sini mansub? Karena sitaratan maf'ulun bihi, ya. Makanya dia mansub, ya. Taib, madza turidu li ghurfatin naum? Uridu sitaratan. Taib. Al-an nadkhul ila as-surah al-ula. Al-matbahu thallajatun. Al-matbahu thallajatun. Naam. Berdua, ya, tafaddalata. Satu bertanya, ya, contohnya di atas, kemudian yang satu lagi menjawab. Naam. Silakan. Madza turidu lil matbah? Naam. Madza turidu lil matbahi? Ya. Jadi yang tadinya al-matbahu masuk harfu lam, masuk huruf lam, lam ini li adalah harfu jarrin, maka al-matbah jadi majrur. Jadi madza turidu lil matbahi. Taib, jawabannya? Uridu thallajatan. Naam, jawabannya uridu thallajatan. Naam, as-surah tsaniyah. Terus. Madza turidu lil hammami? Uridu sakhana. Naam, uridu sakhanan. Ya, madza turidu lil hammami? Ya, jawabannya uridu sakhanan. Taib, ma makna madza turidu lil hammami? Apa yang kau inginkan untuk kamar mandi? Ya, jawabannya uridu sakhanan. Apa? Saya menginginkan apa? Pemanas, ya, pemanas air. Taib, sekarang as-surah as-salisa. Naam. Naam. Uridu arikatan. Taib, madza turidu li ghurfatil julusi? Uridu arikatan. Naam. As-surah ar-rabi'ah. Madza turidu li ghurfatil naumi? Uridu sariran. Naam. Madza turidu li ghurfatil naumi? Uridu sariran. Taib, al-rabi'ah, al-khamisah. Naam, madza turidu li ghurfatil julusi? Uridu sajadatan. Taib, as-surah al-akhirah. Madza turidu li matbahi? Uridu furnan. Naam, madza turidu lil matbahi? Uridu furnan. Taib, intahayna min at-tadrib ar-rabi', al-an antakil ila at-tadrib al-khamis. Ya, antakil ila at-tadrib al-khamis. At-tadrib al-khamis, tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Na'am, ikra'i. Al-khamis. At-tadrib al-khamis, na'am. Taib, tarjimi. Naam. Taib. Unzuru ila as-surah. Coba lihat as-surah. Wanzuru ila al-misal. Coba lihat gambar dan misalnya, ya. Di gambar itu ada khamsu ghurafin. Ya, khamsu ghurafin. Kemudian ada ad-daur al-khamis. Apa artinya khamsu ghurafin? Naam, khamsu ghurafin. Mana khamsu ghurafin? Naam, lima ruangan. Ya, lima ruangan. Ya. Khamsu ma'dudnya kemudian afwan khamsu adatnya, kemudian guraf ma'dudnya. Nah, berarti ini adat, al-adat wal ma'dud, ya. Namanya apa? Al-adat wal ma'dud. Khamsu adatnya, ya. Kemudian gurfat gurafun apanya? Ma'dudnya. Ya, jadi angkanya bilangannya 5, khamsu. Kemudian guraf adalah ma'dudnya, ya, yang dibilang, benda yang dibilang atau tamyizul adat. Masih ingat kemarin kaidahnya kan? Ya, kalau ma'dudnya benda yang dibilang itu mu'annas, maka bilangannya apa? Mudzakkar. Contohnya ini khamsu. Khamsu kan mudzakkar. Guraf mu'annas dari kata mufrad ghurfatun. Ghurfatani guraf. Ya. Taib khamsu guraf. Kemudian ad-daurul khamis. Apa artinya daur? Lantai al-khamis. Ini yang urutan, ini urutan bukan angka. Lantai yang kelima. Nah, ya lantai 5 ya, lantai yang kelima. Ya ini urutan ya, jadi bukan angka. Jadi bukan 5 lantai bukan, tapi lantai yang kelima. Taib, ini nanti yang mau diganti. Khamsu ghuraf, kemudian ad-daur al-khamis. Al-misal, unzuru ilal misal. Kam ghurfatan fi syaqqa. Nah, ghurfa, ghurfa ini mufradnya atau bentuk tunggalnya dari kata ghuraf, jamak ghuraf, kemudian mufradnya ghurfa. Nah, kalau bertanya setelah kam itu harus mufrad mansub nakirah. Mufrad ya, ghuraf jadi ghurfa, ya. Kemudian mansub tan, tan ghurfatan. Nakirah tidak pakai alif lam. Ya, jadi kam ghurfatan, ah ya. Fi syaqqati. Apa artinya kam ghurfatan? Naam, ada berapa ruangan fi syaqqati di dalam apartemen? Jawabannya fi syaqqati khamsu ghuraf. Nah, ini yang diganti. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Ya, di dalam apartemen ada apa? Fi syaqqati di dalam apartemen. Naam, ada 5 ruangan. Taib, fi ayyi daurin asyaqqatu? Fi ayyi daurin asyaqqatu? Apa artinya fi ayyi daurin? Naam, di lantai mana asyaqqatu apartemen tersebut, ya, maksudnya apartemennya dia gitu. Taib, ad-daur al-khamis, fid-dauril khamis, ya. Jadi apartemennya ada di lantai 5 ya, atau di lantai yang kelima. Taib, ini yang mau diganti, ya. Ini yang mau diganti. Jadi yang mau diganti itu khamsu, ya. Yang mau diganti di sini adalah adatnya. Ya, adatnya yang mau diganti. Ma'dudnya tetap. Coba lihat gambar 4, gambar apa namanya? Gambar 2, 3, 4 dan 5. Ya, itu yang diganti cuma adatnya saja. Ma'dudnya tetap, ya. Contoh di bawah misalnya arba'u ghurafin, ya, ad-daur ar-rabi, salasu ghurafin, ad-daur as-salis, khamsu ghurafin, ad-daur as-sani, arba'u ghurafin, ad-daur al-awwal. Taib, nabda. Sekarang arba'u ghurafin. Naam, silakan. Kam ghurfatan fi syaqqati? Naam, sahih. Fi syaqqati arba'u ghurafin. Naam, fi syaqqati arba'u ghurafin. Baik, lanjut. Fi ayyi daurin syaqqati? Fi dawri ar-rabi. Naam, ya. Berarti kalau yang tadi khamsu ghuraf, sekarang arba'u ghuraf. Berarti ada 5? Arba'u ghuraf ada berapa? Ada 4 ruangan, ya. Fidawri ruabi pada lantai yang ke 6, lantai yang keempat. Taib, sekarang nantakil ila surah as-salisah 6. Kam ghurfatan fi syaqqati? Fi syaqqati ghurafin. Naam. Fi ayyi daurin syaqqatan syaqqatu? Fi ayyi daurin asyaqqatu? Naam. Fi ayyi daurin asyaqqatu? Fi dawri as-salis, ya. Baik, jadi di sini harus ada koma ya, fi ayyi daurin asyaqqatu. Ya, seperti itu. Jadi fi ayyi daurin asyaqqatu. Asalnya asyaqqatu fi ayyi daurin. Itu asalnya. Ya, karena di sini mubtada dan khabar. Ya, mubtada dan khabar. Asyakka itu mubtadanya. Ya, fi ayyi daurin, ya, shibhul jumlah, ini khabarnya. Ya, kenapa khabarnya dikebelakangkan, kenapa mubtada'nya dikebelakangkan? Biasanya kan namanya mubtada, mubtada itu kan permulaan, ya, seharusnya kan di depan, ya. Kenapa dikebelakangkan? Ya, karena apa namanya fi ayyi daurin, ya. Karena di situ namanya syibhul jumlah, ya. Jadi ada harfu jarin, kemudian di situ di belakangnya harfu jarin itu nakirah, ya. Nakirah, ya, jar wa majrurnya ayinnya di situ nakirah, maka dikedepankanlah khabarnya. Tapi asalnya di situ adalah asyaqqatu fi ayyi daurin. Ya, asyaqqatu fi ayyi daurin, ya. Akan tetapi yaitu tadi karena syibhul jumlah ada huruf jar, kemudian majrurnya itu nakirah, bukan ma'rifah, tidak pakai alif lam, maka dikedepankanlah khabarnya. Ya, jadi asalnya sekali lagi asyaqqatu fi ayyi daurin, apartemen di lantai berapa. Nah, di sini makanya fi ayyi daurin asyaqqatu, di lantai berapa apartemen tersebut. Ya. Taib, jadi enggak boleh fi ayyi daurin syaqqa, enggak boleh. Tapi fi ayyi daurin asyaqqa. Ya, jadi di situ koma, kemudian barulah kita sebutkan mubtada'nya. Ya. Karena nanti takutnya berubah maknanya kalau kita katakan fi ayyi daurin syaqqa. Ya. Fi ayyi daurin syaqqa, di mana kalau fi ayyi daurin syaqqa, ya, pada intinya berubah, ya, maknanya di situ berubah nantinya kalau di situ tidak dipakaikan koma, ya. Taib, lanjut. Naam. Terus nah, lanjut. Tambur padan fi syaqqati al-mabruri. Fi ayyi daurin syaqqati fi dawrin awal. Naam, fi dawrin awal. Tayyib, intahayna min at-tadrib al-khamis. Al-an nantakil ila at-tadrib as-sadis, ya. At-tadrib as-sadis hati jumalan kama fil misalain, ya. Tayyib, ikra'i. Naam, terjemi. Naam. Taib, latihan yang ke-6. Taib. Taib, mana hati? Naam, hati datangkan. Ya, jumalan, mana jumalan? La, jumalan kalimat. Ya, jumalan bentuk jamak dari jumlatun. Ya. Jumalan bentuk jamak dari jumlatan, ya. Jumlah artinya kalimat. Berarti kalau jumalan apa? Kalimat. Hati jumalan, datangkanlah kalimat. Kama fil misalain. Apa artinya fil misalain? Ya, dua contoh, ya. Jadi di sini bukan satu contoh. Kalau satu contoh misal, dua contoh misalani, banyak contoh amsilatun, ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, di sini menunjukkan musanna. Ya, menunjukkan musanna. Jadi hati jumalan, datangkanlah kalimat kama fil misalain, sebagaimana dua contoh di bawah ini. Ada al-misal al-awwal, kemudian ada al-misal as-sani. Ya, al-misal al-awwal, ya, dari kata syaqqatun, kemudian kita buat ladaina syaqqatun jamilatun. Kemudian al-misal as-sani, baitun ladaina baitun jamilun. Apa bedanya al-misal al-awwal dan al-misal as-sani? Naam, al-misal al-awwal mu'annas, ya, syaqqatun, ya. Nah, karena syaqqah adalah mu'annas, maka na'atnya atau sifatnya juga harus mu'annas. Syaqqatun jamilatun, ya, syaqqatun jamilatun. Jadi syaqqatun adalah man'utnya atau mausufnya, jamilatun adalah man'utnya, jamilatun adalah na'atnya dan sifat atau sifatnya, ya, seperti itu. Jadi kalau kita katakan syaqqatun man'utnya, maka jamilatun adalah na'atnya. Kalau kita katakan syaqqatun adalah mausufnya, jamilatun adalah sifatnya, ya, seperti itu. Jadi ini intinya sama tapi bahasanya berbeda, ya, sesuai dengan mazhabnya para ahli nahu, ya. Jadi ada yang mengatakan syakkatun mausuf, jamilatun sifatnya. Ada yang mengatakan syakkatun man'ut, ya, jamilatun na'atnya. Ya, jadi intinya sama. Ya, artinya apa? Kalau kita katakan syakkatun jamilatun, apartemen yang, itu ada yangnya. Kan sifatnya kan? Jadi apartemen yang bagus. Ya. Makanya kalau misalnya mausufnya atau man'utnya mu'annas, maka sifat atau na'atnya juga harus mu'annas. Kalau mausufnya marfu, ya, marfu seperti ini syakkatun kan? Ini marfu namanya. Alamat rafa'nya rafa'nya dengan dhamma. Syakkatun, maka sifatnya juga harus marfu. Kalau syakkanya mausufnya mansub, contoh syakkatan, maka sifatnya juga harus mansub. Jadi syakkatan jamilatan. Kalau mausufnya adalah majrur, contoh syakkatin, maka sifatnya juga harus majrur. Jadi syakkatin jamilatin, ya. Syakkatun jamilatun, syakkatan jamilatan, syakkatin jamilatin, ya. Jadi harus ngikut semuanya. Taib, yang ketiga, kalau mausufnya ma'rifah beralif lam, ya, beralif lam, ya, asyakkatu, maka sifatnya juga apa? Naam, harus sifatnya juga harus ma'rifah. Ya, jadi asyakkatul jamilatu. Ya. Jadi bisa difahami ya. Ya, jadi ini sifat wa mausufah. Ya. Jadi kalau misalnya sifatnya mu'annas, ya, ini mu'annas dulu ya. Syakkatun. Ya, ini mu'annas kan? Ini mu'annas. Jamilatun juga apa? Naam, mu'annas. Ya, tanda mu'annasnya ini. Ini. Ya, mu'annas. Taib. Kemudian, ya, dan syakka ini apa? Syakka ini juga gini aja ya. Ini nakiratun. Ya. Syakka ini nakira. Nakira artinya apa? Ya, tidak definitif. Kebaca enggak? Ya. Taib, maka ini juga apa? Ini juga nakira. Ya. Bisa difahami ya. Taib. Sekarang asyakkatu ya. Apa bedanya yang ini dengan yang ini? Ya, apa bedanya? Kalau yang ini tidak pakai alif lam. Kalau ini pakai alif lam. Ya, kalau tidak pakai alif lam namanya nakira, tidak definitif. Ya. Tidak pakai alif lam namanya tidak definitif, ya. Kalau ini pakai alif lam. Ya, kalau pakai alif lam namanya apa? Namanya ma'rifah. Ya. Namanya ma'rifah. Ya, maka ini juga ma'rifah. Ya, ma'rifah itu artinya apa? Ya, definitif. Ya, taib yang ini namanya apa tadi? Yang ini namanya apa? Mausuf. Ya, mausufun atau apa? Atau man'ut. Ya, man'utun. Kalau yang ini namanya apa? Sifatun. Ya. Atau apa? Atau na'at. Ya. Na'tun. Ya, sama ya. Ini namanya apa? Mausuf atau man'ut. Kemudian ini namanya sifat atau na'at. Ya. Intinya gini, gampangnya. Mausuf ini kan yang disifati. Ya. Yang diberikan sifat. Kalau jamilah itu sifatnya rumah. Kan ini yang mau disifati kan syakka apartemen. Ini yang disifati. Kemudian sifatnya apa? Bagus. Jamilah itu. Nah, itu namanya sifat. Atau na'amanut, ya, kemudian isim yang mengikutinya namanya na'at, jamilatun, seperti itu, ya, bisa difahami ya. Baik, ini apa namanya dalam hal status ya, status mu'annas mudhakkar, status mu'annas, status mu'annas, ya, kemudian juga nakhirah dan ma'rifah, ya, kemudian kita lihat, ya. Kalau misalnya sifatnya ini kan muannas ya, ya. Tapi kalau misalnya mudzakkar seperti baitun, ya. Ya jadi ini apa? Mudzakkar. Maka ini juga muzakkar. Ya. Perhatikan di sini, ini muannas. Ya, muannas. Ya, maka sifat atau na'atnya juga harus muannas, ya. Taib, ini baitun muzakkar. Ya, man'utnya atau mausufnya atau man'utnya muzakkar. Ya, maka sifatnya atau na'atnya juga harus mudzakkar, ya. Baik. Kemudian ya. Kita ambil contoh syakkatan aja ya. Syakkatun syakkatun jamilatun. Hah? Iya, ini sama ya. Ini tidak definitif. Kemudian kalau definitif al-baitu ini tadi nakirah. Ya. Nakirah. Nakiratun. Ya. Kemudian ini juga apa? Nakiratun. Baik, al-baitu al-jamilu. Ya, berarti ini apa tadi? Ma'rifatun ya. Berarti sifat atau naatnya juga apa? Ma'rifatun. Baik, bisa dipahami sampai sini ya. Baik, jadi ini mudzak mu'annas ya, mausufnya atau man'utnya mu'annas, maka sifat atau naatnya juga mu'annas ya. Mausuf man'utnya nakiro ya, tidak pakai alif lam, maka sifat atau naatnya juga nakiro ya. Taib, kemudian baitun ya, baitun muzakkar ya, ini mausuf atau ini man'ut ya, karena ini adalah apa, man'ut atau mausufnya adalah muzakkar, maka sifatnya atau naatnya juga harus muzakkar ya, demikian seterusnya. Taib, sekarang kita lihat harakatnya ya, kedudukannya ya, ini dihapus saja. Baitun jamilun. Baitun jamilun. Apa ya? Baitun jamil, udah ini aja. Kemudian perhatikan ya. Yang pertama, baitun jamilun ya. Baitun jamilun. Baitun ini adalah apanya tadi? Mausufnya ya. Mausufun atau apa? Atau man'utnya ya. Atau man'utnya ya. Kemudian jamilun ini apanya? Sifatnya atau ya, atau naatnya. Ya, perhatikan di sini, perhatikan. Ya, ini namanya marfu. Ya, ini kondisinya marfu. Alamat rafa'nya dengan apa? Dengan dhamma ya, alamat rafa'nya. Nah, ini baitun mausuf atau man'utnya ini posisinya marfu ya, maka sifatnya juga apa? Marfu ya, bisa dipahami ya. Ini namanya posisinya marfu dalam keadaan di rafa ya, alamat rafa'nya dengan dhamma ya, bermatain, ya. Maka sifat atau naatnya juga marfu, ya, bisa difahami. Taib, sekarang lihat perubahannya. Kalau ini baitun jamilun, yang bawa dakhaltu baitan jamilan, berubah kan? Kedudukannya berubah, ya. Ini marfu, ini mansub, ya. Ini mansub. Kenapa dia mansub? Ya nanti hukumnya, kalau kita bicara selanjutnya nanti, hukumnya baitan di sini kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bihi, objek. Saya telah masuk. Di sini ada subjek dan predikat. Di sini ada fi'il, ada fa'il. Dakhaltu. Fi'il wa fa'il namanya. Fi'il wa fa'il. Dakhaltu ini fi'il wa fa'il. Kata kerja dan pelaku. Atau subjek dan predikat. Dakhaltu. Saya telah masuk. Baitan. Nah, ini maf'ulun bihi. Ya. Baitan. Sebuah rumah. Ya. Nah, karena dia maf'ulun bihi, maka dia harus masuk. Alamat nasabnya dengan apa? Alamat nasabnya dengan fathah. Nah, ini mausuf atau manutnya. Nah, karena mausuf dan manutnya mansuban, hukumnya apa, kedudukannya mansub, maka sifat atau naatnya juga apa? Mansub, ya. Dia juga mansub. Ya, baik. Yang kedua, yang ketiga. Ya, kalau ini marfu, ini mansub. Nah, sekarang yang terakhir. Marartu bi baitin. Perhatikan perubahannya, ya. Marartu bi baitin jamilin. Ya. Nah, marartu bi baitin jamilin. Nah, kenapa di sini baitin jamilin? Ya, kenapa bukan baitun jamilun atau baitan jamilan? Ya, padahal ini mirip, hampir sama dengan yang ini. Perhatikan sebelum bait. Karena poinnya di sini, ya. Nah, sebelum bait ini, kata bait ini ada harfu alba, huruf jar. Ba ini adalah salah satu huruf jar. Nah, karena dia ba ini, alba di sini, ya, ba ini, ya, di sini, atau alba, alba'u, ya, adalah harfu jarin, ya, harfu jarin, ya, maka baitin di sini namanya majrur, ya, maka baitinnya di sini, maka baitinnya, maka afwan, maka baitinnya di sini namanya apa? Majrur, ya. Ya, majrurun. Ya. Nah, maka kita katakan, kita tidak bilang lagi marartu bi baitan jamilan, atau kita tidak katakan marartu bi baitun jamilun, akan tetapi kita katakan marartu bi, ya, ada harfu jar ini, ya, ada harfu jar, kemudian bait majrur. Jadi ini harfu jarin, ya, kemudian baitin ismun majrur bi ba, dengan ba. Nah, karena ini majrur, nah, ini majrur namanya, alamat jarnya dengan kasrah, ya. Maka karena mausuf dan manutnya adalah majrur, maka sifat atau naatnya juga harus apa? Majrur. Ya. Jadi seperti ini, ya. Saya ulangi lagi, ya. Baitun jamilun, ya. Baitun ini mausuf atau manutnya ini adalah majrur, ya. Alamat jarnya dengan fathah, dengan dhamma, maka sifat atau naatnya juga apa? Marfu. Alamat rafa'nya dengan dhamma, ya. Yang kedua, ya, ini sif mausuf dan manutnya adalah mansub karena dia maf'ulun bihi, alamatnya, alamat nasabnya dengan fathah, maka naat sifat atau naatnya juga harus mansub dengan alamat nasabnya dengan fathah, ya. Taib bi baitin, ya, karena mausuf ya atau manutnya ini adalah ismun majrur, alamat jarnya dengan kasrah, ya, maka sifat atau naatnya juga harus majrur, alamat jarnya dengan apa? Dengan kasrah, ya. Semoga bisa difahami. Ini sudah kita berusaha pelan-pelan menerangkan, ya. Baik, ya. Jadi itu pembahasan sifat wa mausuf namanya. Ya, sifat wa mausuf atau naat wa manut. Kalau dalam ilmu nahu nantinya kita pelajari. Jadi ladaina syaqqatun jamilatun. Ya, untuk muannasnya, untuk muzakkarnya ladaina baitun jamilun. Ya, ini contohnya yang marfu, ya. Ya, ini contohnya yang marfu, ya. Jadi ladaina syaqqatun jamilatun, ladaina baitun jamilun, ya. Taib, Nantakil ila as-surah as-saniya wa as-salisa, ya. Taib, jadi nanti dibaca dua-duanya, ya. Al-misal al-awwal baca muzakkarnya, kemudian al-misal as-sani baca muannasnya. Naam, tafaddalata. Ladaina gantian. Ini bukan tabadal, ya, tapi baca sendiri. Naam. Sahih. Naam, sahih. Ya, taib. Ba'daha. Gantian. Ladaina. Ladaina furnun jamilun. Naam, muannasnya sajadah. Ladaina sajadatun jamilatun. Taib, terus. Ladaina safun jamilun. Naam, terus. Ghurfa. Ladaina ghurfatun jamilatun. Taib, ya. Jadi, ladaina, contoh satu lagi. Ladaina asasun jamilun. Ya. Ladaina arikatun jamilatun. Kita bikin apa namanya mansub, ya. Ishtaraitu asasan jamilan. Ishtaraitu fi'il dan fa'il. Subjek dan predikat. Saya telah membeli asasan jamilan, perabot yang bagus. Ya. Ishtaraitu arikatan jamilatan. Ya. Taib. Sekarang majrur misalnya, ya, asas, ya, contohnya, wada'tu asas, pakai ba aja, ya, marartu bi asasin jamilin, ya, marartu bi asasin jamilin, ya. Kemudian arika, ya, arika wada'tu al-kitaba ala arikatin jamilatin. Wada'tu al-kitaba ala arikatin jamilatin, ya. Itu contohnya lagi, ya. Jadi yang sudah kita bahas tadi. Taib, intahaina minat tadrib as-sadis, ya. Sekarang kita masuk ya, masih ada sedikit waktu. Kita masuk ke mulakhas at-tarakib, ya. Kita masuk ke mulakhas at-tarakib. Baik, mulakhas at-tarakib. Apa artinya mulakhas? Ya, dari kata lakhasa yulakhisu, ya. Talkhis, lakhasa yulakhisu, talkhisan, lakhis, ya. Mulakhisun, mulakhasun. Ya, jadi dari kata lakhasa, lakhasa itu artinya meringkas. Ya, lakhasa telah meringkas, yulakhisu sedang meringkas, talkhisan ringkasan, lakhis ringkaslah, mulakhisun peringkas, atau yang meringkas, atau orang yang meringkas, mulakhasun yang diringkas, ya, atau bisa juga mulakhas, ya, yang diringkas, ya. Jadi isim maf'ulnya, kalau mulakhis isim fa'ilnya, pelakunya, kalau mulakhas objeknya, yang diringkas. Taib, at-tarakib, ya. Apa artinya at-tarakib kemarin? At-tarakib jamak dari at-tarkib. Jadi at-tarakib ini bentuk jamak, susunan-susunan, mufradnya, tunggalnya at-tarkib, ya, susunan, ya. Jadi mulakhasut tarakibi, ya, ringkasan apa at-tarakib yang ringkasan susunan-susunan. Maksudnya di sini susunan-susunan yang diringkas gitu, ya, susunan-susunan yang diringkas. Ya, karena ini semua nanti kalau antum lihat, ya, mulai dari kotak 1 sampai 10, ya, ini ada semua di di Al-Wahdah As-Salisah. Ya, Al-Wahdah As-Salisah yang judulnya As-Sakan. Semuanya ada dan ini ringkasannya. Makanya dikatakan mulakhasut tarakib. Jadi susunan-susunan yang diringkas. Ya, susunan-susunan kalimat maksudnya yang diringkas. Nah, itu semua ada di sini. Contoh misalnya, ya, al-awwal pertama. Uridu sitaratan, uridu arikatan, uridu sallajatan, uridu mir'atan, uridu furnan, uridu sakhanan, ya. Tapi perhatikan di sini, uridu fi'il dan fa'il, ya, kalau dalam bahasa Indonesia subjek dan predikat. Kemudian sitaratan dan seterusnya itu namanya maf'ulun bihi, ya, objek. Maka karena dia maf'ulun bihi, maka dia jadilah dia mansub, alamat nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Perhatikan, uridu sitaratan, uridu arikatan, uridu sallajatan, uridu mir'atan, uridu furnan, uridu sakhanan. Tapi perhatikan di sini, apa perbedaan di sini antara muannas dan muzakkar, ya? Yang muannas kan sitaratan, arikatan, sallajatan, mir'atan. Kalau yang muannas furnan, sakhanan. Coba perhatikan apa perbedaannya di situ? Ya, muzakkar dan muannas dan muzakkar. Tapi perhatikan di situ dari segi tulisannya, apa perubahannya? Kalau muzak muannas, ya, itu taknya tidak berubah karena tak marbuto. Paham enggak? Taknya tidak berubah karena dia tak marbuto, ya. Kita ambil satu contoh aja, ya. Uridu sitaratan. Uridu, ya. Sitaratan. Ya, uridu. Uridu di sini. Fi'lun wa fa'ilun. Baca enggak? Ya, jadi uridu ini fi'lun wa fa'ilun, ya. Apa namanya? SP, ya. Kalau bahasa Indonesia SP, ya. Oh. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Taib, sitaratan. Nah, sitaratan ini namanya maf'ulun, maf'ulun bihi, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Objek. Ya. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia itu gampang, ya, tidak berubah, objeknya tidak berubah. Saya mau pensil, saya mau rumah, saya mau mobil, nggak ada yang berubah, ya, nggak ada yang berubah. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini berubah, yang tadinya sitaratun, ketika dia berubah jadi maf'ulun bihi, maka kedudukannya namanya mansub, alamat nasabnya dengan fathah, jadi sitaratun, sitaratan, ya. Nah, ini namanya ismun mansub. Ismun apa? Mansub. Ya. Alamat nasabnya dengan apa? Ya. Alamatu alamatu nasbihi apa? Fathatun. Zahiratun. Ya. Ini, ya. Ini isimnya. Pertama, ini isimnya namanya apa? Mansub. Ya, isitara ini maf'ulun bihi. Objek. Ya, maka jadilah dia ismun mansub. Ya. Alamat nasabnya dengan apa? Ini, alamat nasabnya dengan fathatun zahiratun. Ini dia, fathatun zahirah. Ya. Taib, ini yang muannas. Ya. Sekarang di sini contohnya apa? Furnan, ya. Uridu. Furnan. Baik, prinsipnya sama semua, ya, prinsipnya sama. Cuma di sini perubahannya, ya, perbedaannya antara muzakkar dan muannas, kalau tidak pakai alif lam, kalau mu'annas itu tak, ini karena ini tak marbuta, maka ini tidak berubah ya. Jadi tidak berubah, tetap sitaratun sama kan? Sama ya. Sitaratun. Ah, sitaratun di mana ya? Ini sini aja ya. Sitaratun. Ya. Sitaratan. Sitaratin. Enggak ada yang berubah kan? Enggak ada yang berubah kan? Ah, ini kalau muannas ya yang tak marbuta. Tapi perhatikan, kalau dia muzakkar ya, perhatikan perubahannya. Kalau ini hurnun. Hurnun ya. Kemudian hurnin dulu ya. Hurnin. Kemudian apa perbedaannya? Iya, ya kalau muzakkar itu kita pakaikan alif di belakangnya. Ya, di kata nunnya ini ditambahkan alif. Ini berlaku jika dia itu nakirah, tidak pakai alif lam. Tapi kalau pakai alif lam ya sama aja begini, tinggal dihilangkan itunya apa? Tanwinnya saja, al-furnu, al-furni, al-furna. Ini kalau apa? Ini kalau dia nakirah, tidak definitif. Tapi kalau masuk alif lam ma'rifah, maka ini tidak dirubah seperti ini. Ini perubahannya. Adapun tak marbuta, maka dia enggak berubah. Mau tun, tin, tan itu enggak berubah. Tapi kalau misalnya dia mudzakkar, ya, lalu dia nakirah, maka dia berubah. Kalau mansub, ya, ditambahkan alif di belakangnya. Ya. Nah, ini tak marbuta. Kalau muzakkar pakai tak maftuha, maka juga tetap harus dipakaikan alif. Contohnya, baitun. Ya. Bai. Ya, ini bukan tak marbuta. Kalau ini kan tak marbuta ya. Perhatikan, ini tak marbuta ya. Kalau ini bukan tak marbuta, ini namanya tak maftuha. Ya, ini kan marbuta, marbuta terikat, bulat. Ya. Nah, kalau yang ini maftuha terbuka. Ya. Maka kalau yang taknya seperti ini, tak maftuha, maka ini juga berubah. Ya, yang tadinya baitun, baitin jadi bayi. Iya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini juga berubah. Kenapa dia berubah? Karena muzakkar dan muzakkar taknya bukan tak muannas. Akan tetapi tak maftuha, tak yang terbuka. Ya, seperti itu perbedaannya. Ya, makanya perhatikan di sini, di kotak yang pertama. Uridu sitaratan, uridu arikatan, uridu sallajatan. Itu enggak ada yang berubah, sama. Sama kalau kita katakan sitaratun, sitaratin, sitaratan. Tapi yang muzakkar ya, uridu berubah, hurnan. Uridu sahanan. Ya, tapi kalau marfu ya, hurnun tidak pakai alif lam. Afwan tidak pakai alif ya, tidak ditambahkan alif. Kemudian juga kalau misalnya furnun tidak pakai alif, furnin tidak pakai alif. Tapi kalau furnan masuk, maka dia ditambahkan alif. Ini berlaku jika dia nakirah. Ya, ini berlaku jika dia nakirah. Taib, ini yang pertama ya. Kemudian ya, hal taskunu ya fi baitin. Hal taskunu fi syaqqatin. Hal taskunu fi hayyil matari. Hal taskunu fi hayyil jami'ati. Ya, ini kita sekarang ini hanya bahas sampai yang kedua ini ya. Insyaallah ketiga sampai seterusnya kita bahas besok insyaallah ya. Hal ini adalah apa? Kemarin kita sudah pelajari adatul istifham. Hal adalah salah satu ya, kalau dalam ilmu nahwu nanti disebut min adawatil istifham. Ya, hal adalah min adawatil istifham. Jadi hal itu adalah adatul istifham. Adat istifham itu artinya alat untuk bertanya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apakah? Ya, hal apakah? Nah, kalau hal ya, maka jawabannya ada dua. Ya, kalau tidak na'am, la. Ya, itu kalau hal. Ya. Tapi perhatikan di sini hal apakah? Taskunu, engkau tinggal. Ya. Ini untuk laki-laki ya. Ini fi'il mudhari' namanya. Apa alamat fi'il mudhari'nya di situ? Huruf fi'il mudhari'nya apa di situ? huruf fi'il mudari'nya apa di taskunu? Ya, di ta-nya kan? Iya, iya ta-nya taskunu. Nah, kalau alamat apa afwan fi'il mudari'nya itu ta di situ itu menunjukkan orang keberapa? Iya, orang kedua, laki-laki atau orang ketiga perempuan. Cuma ini yang fungsinya dua, yang lain satu. Ya. Jadi hal taskunu nanti bisa bermakna apakah engkau tinggal, bisa juga bermakna apakah dia seorang perempuan tinggal. Nah, itu cuma ini yang dua, yang ta ini fi'il mudhari' ini yang dua. Jadi bisa orang kedua laki-laki atau bisa orang ketiga perempuan. Nanti tinggal kita lihat konteksnya aja. Ya. Nah, di sini ya karena apa namanya? Tidak ada pengkhususan, maka kita bisa terjemahkan apakah engkau tinggal lihat di jawabannya nanti. Kalau jawabannya na'am ana gitu kan? Enggak, ini enggak ada, bisa dua-duanya. Jadi bisa kita terjemahkan apakah engkau tinggal di sebuah rumah, engkau laki-laki, atau bisa apakah dia seorang wanita tinggal di sebuah rumah. Jadi bisa dua-duanya karena tidak ada pengkhususan di sini bahwa yang dimaksudkan adalah muannas atau mudzakkar, ya. Taib fi ini harf jarrin, salah satu huruf jar. Ya, salah satu huruf jar, fi salah satu huruf jar. Ya, min hurufil jarri atau min ahrufil jarri. Jadi salah satu huruf jar. Ya. Taib. Nah, isim setelah fi ya disebutlah sebagai ismun majrur, isim yang dijar, ya ismun majrurun bi fi, jadi dia dijar dengan fi, ya. Wa alamatu jarrihi, alamat jarnya apa? Kasratun, kasra zahiratun, yang nampak terang fi akhirihi, pada akhirnya. Jadi fi baitin, ya fi baitin. Ya, nanti ada lagi kalau pakai alif lam, bukan fi baitin lagi tapi fil baiti. Ya, seperti itu. Ya, masing-masing juga punya makna tersendiri. Kalau tidak pakai alif lam namanya tidak definitif. Kalau pakai alif lam atau ma'rifah disebut sebagai definitif, ya. Jadi di rumah tersebut atau di rumah itu. Ya. Taib, hal taskunu fi syakkatin? Ya, hal taskunu fi hayyil matari? Hal taskunu fi hayyil jamiah, ya ini ya. Jadi yang bait syakka, ya syakka. Jadi di sini bait mudzakkar, syakka muannas. Hayyun di sini mudzakkar, ya. Jadi jangan lihat mudhafun nilainya ya, tapi lihat mudhafnya. Jadi fi hayyil matar ini mudzakkar, fi hayyil jamiati juga mudzakkar. Jangan lihat jamiahnya tapi lihat hayyunnya, ya, karena yang di belakangnya itu mudhafun ilaih, hanya yang tempat sandaran saja, intinya di situ mudhafnya yang bersandar, ya, seperti itu. Taib, Allah taala alam bisawab, ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan teruskan besok insyaallah, ya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Insyaallah nastamir ghadan, ya, wa naktafi bihadzal qadar. Wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.